Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, kitab tafsir karya Fadilatul Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita selesai dari ayat yang ke-179. Kayaknya agak terlalu besar ini suaranya. Agak mendengung. Dikecilin sedikit. Baik, kita masuk insyaallah pada ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-180 sampai 182. Nah, Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala langsung membahas tiga ayat secara langsung. Ayat yang ke-180, 181 dan 182. Beliau bahas dalam satu penjelasan. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikum إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. Telah diwajibkan atas kalian apabila datang kepada salah seorang dari kalian tanda-tanda kematian, baik itu sakit atau yang semisalnya, telah diwajibkan atas kalian apabila datang kepada kalian sebab-sebab kematian dan dia meninggalkan harta yang banyak. Al-wasiyah, yaitu diwajibkan wasiat. Diwajibkan untuk memberikan wasiat jika telah datang tanda-tanda atau sebab-sebab kematian, baik itu sakit atau yang lainnya, dan dia memiliki harta. Maka wajib baginya atau wajib bagi kalian untuk berwasiat. Lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf, memberikan wasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat. Bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Haqqan 'alal muttaqin, dan yang demikian itu hak, wajib bagi orang-orang yang bertakwa. Ini ayat yang ke-180. Kemudian ayat yang ke-181, faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna innallaha sami'un 'alim. Dan barang siapa yang mengganti atau merubah wasiat tersebut setelah dia mendengarnya, kemudian dia merubahnya, maka sesungguhnya dosanya itu adalah atas orang yang merubah wasiat tersebut. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui, maha mendengar dan maha mengetahui. Kemudian ayat yang setelahnya, ayat yang ke-182. Faman khafa min musin janafan aw isman fa aslaha bainahum fala isma alaih innallaha ghafurur rahim. Dan barang siapa yang dia tahu dan khawatir, khawatir si pemberi wasiat ini akan berlaku tidak adil, ya, berat sebelah, ya. Atau khawatir si pemberi wasiat akan berbuat dosa, ya. Kemudian orang yang tahu ini dia fa'aslaha bainahum, berusaha mendamaikan na'am antar mereka, ya. Fala isma alaih, maka tidak ada dosa atasnya. Itu atas orang yang berusaha untuk mendamaikan. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengampuni dan maha rahim. Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Baik, tiga ayat ini dibahas secara naam langsung, ya, langsung tiga ayat, ya, dibahas naam oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, tentunya dengan penjelasan yang tidak cukup dibaca dalam satu kali pertemuan. Nah. Baik. Kita bahas insyaallah ayat per ayat. Di dalam ayat yang pertama kita baca tadi, itu ayat yang ke-180 dari surat Al-Baqarah, ya. Ayat ini membahas tentang masalah wasiat. Jika orang telah mendekati kematiannya, sakit, yang sakitnya ini sakit sangat parah, apalagi sudah sangat tua renta misalkan. Nah, maka hendaklah dia memberikan wasiat. Jadi ayat ini tentang ayat naam anjuran untuk memberikan wasiat, ya. Itu wasiat terhadap hartanya, nah, Si fulan sekian. Nah. Baik. Kita baca tentang ayat wasiat ini. Qala asy-syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, ay faradallahu 'alaikum ya ma'syaral mu'minin idza hadara ahadakumul maut ay asbabuhu kal maradil musyrif 'alal halak wa hudur asbabil mahalik. Makna ayat di atas adalah kata Syekh, ya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan kepada kalian, wahai segenap kaum mukminin, jika telah datang kepada salah seorang dari kalian al-maut, kematian, yaitu sebab-sebabnya. Maksud telah datang kematian kepada salah seorang di antara kalian adalah sebab-sebabnya. Apabila telah datang sebab-sebab kematian terhadap salah seorang dari kalian, ya, kalmarot seperti sakit, ya, al-musyrif alal halak, sakit yang membawanya kepada kematian, sakit yang parah misalkan, wahuduri asbabil mahalik, atau naam adanya atau datangnya sebab-sebab kebinasaan. Maka Allah wajibkan kepada kalian, wahai segenap kaum mukminin, jika telah datang kepada salah seorang dari kalian sebab-sebab naam kematian, maka wa kana qad taraka khairan, dan dia telah meninggalkan atau naam memiliki harta yang banyak. Aimalan, makna khairan adalah malan, harta. Taraka khairan ay taraka malan, dan dia meninggalkan harta. Wa huwal malul katsir urfan, dan khairan maknanya adalah harta, yaitu harta yang banyak secara urf. Nah, dikatakan khair, harta yang banyak. Jika dia telah didatangi oleh sebab-sebab kematian, ya, seperti sakit atau yang lainnya, ya, maka fa'alaihi an yusiya liwalidayhi wa aqrabin nas ilaihi bil ma'ruf. Jika dia telah didatangi sebab-sebab kematian dan dia memiliki harta yang banyak, maka fa'alaihi an yusiya liwalidayhi, wajib baginya untuk berwasiat kepada kedua orang tuanya. Wa aqrabin nas ilaih, dan berwasiat kepada kerabat yang paling dekat atau manusia yang paling dekat kepadanya, bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Itu wajib bagi dia memberi wasiat kepada orang tuanya, untuk orang tuanya dan untuk kerabatnya yang terdekat dengannya, yaitu dengan menulis wasiat atau naam menyampaikan wasiat untuk si fulan sekian, ya, untuk naam bapak sekian, untuk ibu sekian, dan seterusnya. Ala qadri halihi min ghairi sarf, sesuai dengan kadar keadaannya, ya, jauh dekatnya kekerabatan juga dilihat. Nah, min ghairi sarfin, tanpa berlebihan, tanpa melampaui batas. Nah, artinya jangan dia memberi wasiat kepada yang kerabatnya yang kaya, tetapi yang fakir tidak diberi. Nah, mengatakan si fulan, untuk si fulan sekian, ya, padahal dia kaya, sementara yang fakir tidak diberi, padahal sama-sama kerabat. Nah, aymin gari sarafin, tanpa melampaui batas, tanpa berlebihan, nah, sesuai dengan kadar keadaannya. Walaktisar alal abdad alal abad dunal akrab, tidak pula dia hanya membatasi kepada kerabat jauh. Jadi yang diberi wasiat hanya kerabat jauh saja. Nah, dunal akrab, kemudian kerabat yang dekat atau saudara dekat, ya, tidak diberi. Nah, ya, tidak seperti itu. Bal yurattibuhum alal qurbi wal hajah, bahkan yang semestinya adalah dia mengurutkan mereka, ya, nah, karib kerabat tadi diurutkan sesuai dengan kadar kedekatan, ya, dan sesuai dengan kadar kebutuhan masing-masing. Baik, maka lebih didahulukan yang lebih dekat kekerabatannya, ya. Nah, anak misalkan, ya, nah, itu paling dekat, ya, saudara misalkan, ini paling dekat kekerabatannya, diurutkan, ya. Nah, kerabat yang paling dekat terlebih dahulu, kemudian setelahnya, dan setelahnya, dan setelahnya, sesuai dengan kadar dekatnya kekerabatan, dan sesuai dengan kadar hajat masing-masing. Yang dia lebih membutuhkan, maka lebih diutamakan, nah, diberi, ya, karena dia paling butuh, apalagi dia fakir, ya. Walihadza ata fihi bi af'al at-tafdil, oleh karena ini, nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan Naam af'al tafdil dengan fi'il naam tafdil, yaitu aqrab. Al wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Wajib bagi dia untuk memberikan wasiat untuk orang kedua orang tuanya, wal aqrabin, dan aqrabin dengan fi'il tafdil. Nah, dengan fi'il tafdil. Nah, artinya yang naam lebih dekat kekerabatannya lebih diutamakan. Nah, bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Nah, kemudian wa qauluhu, firman Allah Subhanahu wa taala, haqqan 'alal muttaqin, bahwasanya ini adalah hak atau kewajiban atas orang-orang yang bertakwa, yaitu memberikan wasiat ya, sebelum dia meninggal dunia. Nah, adalah wajib bagi orang-orang yang bertakwa. Dalla 'ala wujubi dzalik, ini menunjukkan wajibnya wasiat. Li'anna al-haqqa huwa tsabit, karena makna al-haq adalah as-sabit, yang tetap. Berarti kalau sudah tetap berarti wajib. Wa qad ja'alahu Allahu min mujibati taqwa, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan na'am wasiat ini sebagai apa? Mujibatu taqwa, konsekuensi-konsekuensi ketakwaan. Jadi orang yang bertakwa ya, dia akan memberikan wasiat. Nah, sebelum dia meninggal dunia. Nah, baik. Kembali kepada ayat tadi. Di dalam ayat ini disebutkan, nah, bahwasannya ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada orang yang naam telah mendekati dengan kematiannya, hendaklah dia memberi wasiat. Kepada siapa? Lil walidaini wal aqrabin, kepada kedua orang tuanya dan kerabat-kerabatnya, ya, saudaranya ya, anaknya dan seterusnya. Nah, ini dalil wajibnya wasiat. Kemudian dikatakan oleh Syekh di sini, wa'lam, ketahuilah, anna jumhurul mufassirin yarawna anna hadhihi al-ayata mansukhatun bi ayatil mawarits. Ketahuilah bahwasanya jumhur ahli tafsir ya, mereka berpendapat bahwasanya ayat ini, ayat wajibnya memberi wasiat kepada kedua orang tua dan kerabat ya, saudara-saudara misalkan, ayat ini mansukh, terhapus hukumnya, bi ayatil mawaris, dengan turunnya ayat tentang waris. Nah, ketika sudah turun ayat tentang waris, ya berarti kedua orang tua ya sesuai dengan bagiannya. Nah, saudara misalkan, seibu atau sebapak, sesuai dengan kadarnya, bagian yang akan disebutkan dalam surah An-Nisa. Anak-anak seperti apa? Laki dan perempuan. Nah, ada bagiannya tersendiri. Suami berapa warisannya, atau istri mendapatkan berapa, ada bagiannya tersendiri. Nah, ini setelah turunnya ayat waris ya, maka terhapuslah ayat tentang wajibnya memberi wasiat kepada orang tua wal aqrabin. Nah, paham ya? Nah, artinya ketika sudah turun ayat waris ya, berarti masing-masing sesuai dengan kadarnya yang telah Allah bagi ya, di dalam surah An-Nisa. Ini pendapat jumhur para ulama, dan ini pendapat yang kuat. Pendapat yang sahih, pendapat yang kuat, bahwasanya apa? Ayat ini mansukh ya. Naam, dengan turunnya ayat-ayat tentang naam waris ya. Kemudian juga ayat ini mansukh dengan hadis Nabi ya. Dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan hadis ini dalam Bulughul Maram ya. Nah, ayat ini mansukh dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, kemudian At-Tirmidzi, ya. Nah, dan yang lainnya. Abu Dawud, ya. Ibnu Majah, ya. Dan yang lainnya dari kalangan para ulama yang meriwayatkan hadis ini. Nah. Dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqah. Fala wasiyata liwarithin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan naam haknya kepada naam setiap orang yang memiliki hak. Nah, artinya masing-masing sudah diberi haknya. Sudah ada naam kadar haknya. Ya. Untuk anak laki-laki sekian, untuk anak perempuan sekian, ya. Untuk orang tua sekian, ya. Nah, dan seterusnya. Jadi masing-masing Allah telah memberikan dan menentukan haknya. Fala wasiyat li warisin. Maka tidak ada wasiat untuk ahli waris. Nah, tidak ada wasiat untuk ahli waris, dan orang tua termasuk ahli waris, sehingga dia tidak menerima wasiat. Nah, tetapi dia menerima apa? Harta waris sesuai dengan kadar yang Allah tetapkan. Baik. Nah, di mana orang tua mendapatkan berapa? Hah? Sudus, ya. Nah, seperenamnya. Baik, kembali. Bahwasannya apa? Dengan turunnya ayat tentang waris, juga tentang hadis tadi, ya. Naam, hadis Abu Umamah yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan fala wasiat li waris, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Nah, jadi ahli waris, ya. Naam, dia mengambil harta sesuai dengan kadar yang telah Allah tetapkan. Nah. Baik. Jadi bukan orang tadi menyebutkan, naam, atau si anak menyebutkan ketika sakitnya, untuk bapak, naam, setengah harta saya misalkan, ya, wasiat dari saya untuk bapak setengah harta saya, untuk ibu setengah harta saya. Nah, jadi hartanya dia hanya untuk bapak dan ibunya, ya, anaknya mana? Nah, istrinya, ya, tidak ada, ya. Sehingga naam fala wasiat li waris, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Waris, ahli waris sesuai dengan kadarnya. Orang tua sekian, sudus, istri sekian, anak sekian. Nah, lidzakari maslahatil unsayain. Nah. Baik. Ini yang sahih, bahwasanya ayat ini mansukh. Ya. Nah. Kemudian wa ba'dhum yara annaha fil walidaini wal aqrabin ghairul warithin. Dan sebagian para ulama mereka berpendapat bahwasannya wasiat ini adalah untuk naam kedua orang tua, ya, dan karib kerabat yang tidak mendapatkan warisan. Ma'annahu lam yadulla 'ala takhsis bidzalika dalil. Walaupun naam padahal tidak ada dalil yang mengkhususkan tentang hal ini. Yaitu mengkhususkan bahwasannya ayat ini untuk naam kedua orang tua dan kerabat yang tidak mendapatkan warisan. Nah. Mungkin karena terhalangi, ya, naam oleh ahli waris yang lebih kuat, ya, mahjub dia. Nah, baik. Atau karena sebab yang lainnya. Wal ahsan fi hadza an yuqal. Kemudian beliau memilih pendapat atau naam, ya, berpendapat dengan pendapat wal ahsan fi hadza, yang lebih baik dalam permasalahan ini an yuqal adalah dikatakan Inna hadhil wasiyata lil walidaini wal aqrabin mujmalah. Sesungguhnya wasiat ini adalah untuk kedua orang tua dan karib kerabat secara umum, mujmalah, global. Raddahallahu ta'ala ilal urf al-jari. Kemudian Allah kembalikan yang mujmal tadi, yang umum tadi, kepada urf yang berlaku. Baik. Ini pendapat yang beliau pilih. Summa inna Allah ta'ala qaddara lil walidaini al-warithaini wa ghairihima min al-aqarib al-warithina hadzal ma'ruf fi ayatil mawaris. Kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan kadar yang harus diwasiatkan kepada orang tua dan kerabat tadi sesuai dengan bagian warisannya. Ini pendapat beliau. Jadi tidak mansuh kalau beliau. Tetap ayat itu wasiat tetap, cuman wasiat yang diberikan itu sesuai dengan jumlah bagian warisannya. Misalkan orang tua mendapat berapa sudus, ya berarti diwasiatkan orang tua dapat sudus, gitu. Baik, ini pendapat beliau. Bahwasanya apa? Wasiat di atas itu umum untuk kedua orang tua dan karib kerabat secara umum. Kemudian Allah menetapkan kadar, jumlah yang harus diwasiatkan kepada orang tua dan karib kerabat, yaitu pada ayat tentang warisan. Ada ayat tentang warisan, bahwasanya untuk orang tua sekian, ya, atau untuk saudara sekian, dan seterusnya. Ba'dan kana mujmalan, Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk orang tua sekian pada dalam ayat waris, dan untuk kerabat sekian, ya. Allah tetapkan kadarnya setelah Allah menyebutkannya secara mujmal umum. Taib. Wa baqiyal hukmu fi man lam yarithu minal walidaini al mamnu'aini minal irth wa ghairihima mimman hujiba bi shakhsin aw wasfin. Sudah sampai di situ, maka tersisa hukumnya pada orang yang dia tidak mendapatkan warisan. Kalau tadi kan orang tua yang dapat warisan, dia diberi wasiat sesuai dengan kadarnya. Sepernam misalkan kadarnya. Baik. Sesuai dengan kadar bagian warisan yang Allah tetapkan untuknya. Kemudian tersisa hukum untuk orang tua yang tidak mendapatkan warisan, ya, yang dia terhalangi dari mendapatkan warisan, atau kerabat yang dia mahjub, terhalangi oleh adanya seseorang, ya, ada ahli waris yang lebih kuat, sehingga dia mahjub. Ketika ada ini, ya dia tidak dapat. Jadi misalkan cucu, ya, ada anak, ya, cucu nggak dapat karena ada anak mahjub gitu. Taib, awasfin atau dengan sifat, dia terhalangi atau termahjub, ya, dengan adanya seseorang atau dengan sifat. Ya. Dan ini rinciannya dalam kitab atau dalam pembahasan waris. Ya. Fainal insan ma'murun bil wasiyati liha'ula. Maka seseorang diperintahkan untuk memberi wasiat kepada mereka-mereka ini. Siapa? Orang tua yang tidak mendapatkan warisan. Siapa misalkan? Misalkan orang tuanya kafir. Orang tua yang kafir tidak mendapatkan warisan dari anak. Enggak boleh. Taib. Namun boleh seorang anak dia memberikan wasiat. Taib, untuk bapak saya sekian, ya, mudah-mudahan dia mau masuk Islam. Ya. Taib, wasiat bentuknya bukan waris. Taib. Jadi seseorang diperintahkan untuk memberikan wasiat kepada mereka-mereka ini, yaitu orang tua yang tidak mendapatkan warisan karena dia terhalangi dari mendapatkan warisan, atau kerabat yang termahjub, ya, oleh seseorang sehingga tidak mendapatkan warisan. Wahum ahaqqun nas bi birrih. Mereka adalah manusia-manusia yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan seorang muslim. Orang tua yang tidak mendapatkan warisan karena sebab tertentu, demikian pula kerabat yang terhalangi tidak mendapatkan warisan. Mereka-mereka ini adalah manusia yang paling berhak untuk kita berbuat baik kepadanya. Sehingga diperintahkan untuk membuat wasiat untuk si fulan sekian, si fulan sekian. Wa hadzal qaul tattafiqu alaihi al-ummah, dan pendapat ini bersepakat padanya umat. Nah, artinya orang tua yang terhalangi tidak mendapatkan warisan, demikian pula kerabat yang terhalangi tidak mendapatkan warisan, mereka dianjurkan untuk diberikan wasiat. Wa yasul bihil jam'u bainal qaulain al-mutaqaddimain, sehingga terwujudlah jamak penggabungan, ya. Nah, penggabungan antara dua pendapat yang sudah berlalu tadi. Nah, baik. Pendapat apa tadi? Nah, pendapat pertama dan pendapat kedua yang kita sebutkan tadi. Ya. Jadi bisa menjamak kedua pendapat tersebut. Pendapat pertama mengatakan bahwasannya ayat ini mansukh, ya, orang tua mansukh, nah, tidak mendapat wasiat. Nah, khusus orang tua yang mendapatkan warisan. Yeah. Adapun orang tua yang tidak mendapatkan warisan karena dia terhalangi, ya, maka apa? Dia diberikan wasiat. Jadi ada penggabungan adillah, ada bentuk penggabungan dalil. Nah, sehingga bisa menggabungkan kedua pendapat di atas. Li'anna kullan minal qa'ilina bihima kullun minhum luhidhu mal hadhon waqtalafa al maurid. Karena setiap mereka yang berpendapat dengan pendapat pertama dan yang berpendapat dengan pendapat kedua tadi, masing-masing ada catatan, ada kelemahan pendapatnya. Nah, kemudian masing-masing juga menyelisihi maurid ayat. Atau sumber ayat di atas, sehingga perlu menggabungkan antara kedua pendapat tersebut. Fahadal jam'u yahsul al-ittifaq wal jam'u bainal ayat. Maka penggabungan yang seperti ini, ya, akan mewujudkan ittifaq, kesepakatan. Dan juga menggabungkan antara dua ayat. Itu ayat yang memerintahkan untuk memberikan wasiat kepada orang tua, ya, dan juga ayat-ayat tentang warisan untuk orang tua. Li'annahu mahma amkanal jam' kana ahsan min iddi'a'in nasakh. Karena, jika masih memungkinkan untuk menggabungkan, jika ada dua ayat bertentangan misalkan, ya. Jika masih memungkinkan untuk menggabungkan keduanya, ya. Dengan penjelasan yang lebih teliti, lebih detail, maka al-ahsan adalah menggabungkan keduanya. Baik, daripada menyebutkan bahwasanya ayat ini mansukh. Karena mansukh butuh bukti-bukti yang lebih rinci lagi. Kapan ayat ini turun, kapan itu turun, ya, sehingga kapan ini yang dinasakh, ya, mana yang memansukh, ya, dan seterusnya, butuh rincian lagi. Sehingga selagi masih mungkin untuk menggabungkan antara ayat yang kelihatannya menurut kita bertentangan. Selagi masih mungkin untuk menjamaknya, maka yang lebih ahsan adalah menjamaknya, menggabungkan. Sehingga tidak terkesan bertolak belakang. Selagi masih bisa memungkinkan menggabung, menjamak keduanya, ini lebih bagus daripada kita menyebutkan bahwasanya ayat ini mansukh, ayat itu mansukh, dan seterusnya. Alladzi lam yadulla alaihi dalilun sahih, yang tidak ditunjukkan padanya dalil yang sahih, yaitu menyatakan itu mansukh padahal tidak ada dalil yang sahih yang menyatakan mansukhnya. Baik. Mafhum ya? Ini ayat yang pertama tentang masalah wasiat. Namun yang sahih pendapat siapa tadi? Kita kembali ke pendapat pertama jumhur, ini yang sahih. Kalau Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, beliau berpendapat menggabungkan. Menggabungkan. Ayat ini enggak mansukh gitu. Tapi yang sahih ayat ini mansukh. Ayat ini mansukh yaitu kewajiban seorang anak, ya. Yang mendekati kematiannya harus memberikan wasiat kepada orang tuanya, karib kerabatnya. Kewajiban ini mansukh, ya, dengan adanya turun ayat waris, ya, dan dengan adanya hadis tadi. Jelas hadis tadi mengatakan apa? Fala wasiyata li warisin. Jelas ya. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Nah, sehingga jelas. Ahli waris ya dia sesuai dengan kadar bagiannya yang telah Allah tetapkan. Tidak ada wasiat. Nah. Baik, mafhum ya? Sehingga yang sahih ayat ini mansukh. Mansukh dengan hadis tadi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah dan yang lainnya. Nah, bahwasanya beliau mengatakan, "Na'am, fala wasiyata li waris. Innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqah, fala wasiyata li waris." Allah Subhanahu wa taala telah memberikan na'am haknya masing-masing, ya. Untuk orang tua sekian, anak sekian dan seterusnya, haknya masing-masing telah Allah berikan, telah Allah tetapkan. Fala wasiyata li waris, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Sedangkan orang tua adalah termasuk ahli waris. Sehingga yang benar ayat ini mansukh. Baik. Dan ini pendapatnya siapa tadi? Jumhur. Jumhur ahli tafsir menyebutkan ayat ini mansukh dengan turunnya ayat warisan, tentang warisan, dan juga karena hadis tadi, hadis Abu Umamah. Yang intinya tidak ada wasiat untuk ahli waris. Yaitu ahli waris dia masing-masing mendapatkan sesuai dengan bagiannya. Kemudian tersisa na'am yang bukan ahli waris, ya. Siapa tadi? Orang tua, ya, yang dia terhalangi tidak na'am apa? Terhalangi tidak mendapatkan warisan. Nah. Kemudian kerabat, ya, juga yang terhalangi mahjub misalkan karena adanya ahli waris yang lebih tinggi, lebih dekat, sehingga dia apa? Terhalangi dari mendapatkan warisan. Nah, maka dianjurkan, ya, dianjurkan. Nah, bukan merupakan kewajiban, tetapi dianjurkan. Dianjurkan bagi na'am si anak, ya, atau orang yang mengalami sakit yang parah, yang na'am diperkirakan mendekati kematiannya, dia memberikan wasiat. Nah, memberikan wasiat. Nah, misalkan untuk na'am, ya, sepupu saya misalkan, ini kan agak jauh ya. Nah, dia terhalangi dengan anaknya, dengan ini, sehingga sepupu tidak mendapatkan warisan misalkan. Taib. Sehingga karena saking baiknya dia, ya, banyak membantu dan seterusnya, ya, banyak jasanya dan seterusnya, sehingga diberi wasiat. Nah, diwasiatkan untuk si fulan, berikan dari harta saya sekian. Nanti ahli waris, nah, memberikan dulu kepada si wasiat ini. Nah, nanti harta yang dibagi adalah yang setelah sisa dari wasiat. Nah, atau misalkan pamannya, ya, pamannya terhalang karena ada anak, ya, hartanya habis oleh anak, ya. Nah, misalkan terhalang, maka apa? Nah, dianjurkan untuk memberikan wasiat. Apalagi ketika masa hidupnya, nah, biasanya banyak, ya, banyak menolong, banyak membantu dan seterusnya, dianjurkan memberikan wasiat untuk na'am paman sekian, ya, atau untuk kerabat yang itu sekian. Nah, atau dia melihat si fulan fakir padahal kerabatnya, ya. Nah, maka si fulan itu yang fakir kasih sekian. Nah, maka apa? Setelah diberikan kepada yang diwasiati tadi, barulah sisa harta tadi dibagi kepada ahli waris. Nah, kemudian disebutkan tadi, disebutkan al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf. Hendaklah memberikan wasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang ma'ruf adalah apa? Nah, taib. Dengan cara yang ma'ruf adalah sesuai dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan. Yaitu bahwasannya wasiat tidak boleh lebih dari berapa? Sepertiga. Nah, tidak boleh lebih dari sepertiga. Nah, taib. Ya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, beliau ketika sakitnya, ya, dan na'am dijenguk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, ana dzumalin wa la yarithuni illa ibnatun li wahidah." Ya Rasulullah, aku itu memiliki harta, banyak hartanya. Dan tidak mewarisi hartaku kecuali putriku, putri tunggal. Afa atasaddaku bi tsulutsai mali? Apakah aku boleh bersedekah dengan 2/3 hartaku? 2/3-nya disedekahkan. Sedangkan sepertiganya berarti untuk putri tunggalnya. Bolehkah aku berlaku seperti ini, berbuat seperti ini? Qala la. Beliau mengatakan la, enggak. Qultu, aku bertanya lagi. Afa tasaddaqu bi syatrihi? Apakah aku boleh bersedekah dengan setengah hartaku? Setengah harta disedekahkan, ya, yaitu diwasiatkan tadi, ya. Diwasiatkan kepada orang lain untuk si fulan sekian, dan setengahnya lagi untuk putri tunggalnya. Maka beliau masih mengatakan la, enggak boleh. Aku bertanya lagi. Afa atasaddaqu bi tsulutsaihi? Bi tsulutsihi, apakah aku boleh bersedekah dengan sepertiganya? Maka beliau menjawab, "Ats-tsuluts, sepertiga, wa tsulutsu katsir, sepertiga itu banyak." Innaka intadhar warasataka agniya khairun min antadharhum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan tercukupi, yaitu kaya, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin sehingga meminta-minta kepada manusia. Sehingga apa? Beliau batasi itu sulus sepertiga. Jadi sepertiga yang boleh diwasiatkan atau disedekahkan kepada yang lainnya. Sebelum dia meninggal dunia, batasnya paling maksimal sepertiga. Sisanya yang 2/3 dibagi di ahli warisnya. Ini kalau dia mau memberikan wasiat, ya. Kalau dia tidak memberikan wasiat, ya, berarti semua harta dibagi untuk ahli waris. Paham ya? Antara wasiat dengan warisan. Baik. Atau misalkan seseorang punya anak angkat, ya. Punya anak angkat. Anak angkat tidak berhak mendapatkan warisan. Tapi boleh mendapatkan apa? Wasiat. Dan maksimal berapa? Sepertiga. Kalau wasiat maksimal sepertiga. Sisanya menjadi hak ahli warisnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini karena penjelasan beliau masih panjang tentang dua ayat setelahnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.